Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh mu'alif kitab Fiqih Muyassar. Permasalahan yang berikutnya disebutkan al-masalatu sabiah. Permasalahan yang ketujuh, waktu niyati fi shaumi wa hukmuha. Waktu untuk melakukan niat di dalam puasa dan hukum niat itu sendiri. Jadi kapan waktunya seseorang itu meniatkan untuk puasa Ramadan, demikian juga apa hukum niat tersebut. Yajibu ala sa'imi ayanwiya asyam wahiya ruknun min arkanihi kama madha. Wajib bagi seorang yang berpuasa untuk berniat, meniatkan dengan puasanya tersebut. Wahiya ruknu min arkanihi kama madha. Yang niat itu merupakan rukun dari rukun-rukunnya. Jadi termasuk rukun puasa harus adanya niat melakukan puasa. Liqoulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya saja amalan-amalan itu berdasarkan niat. Dan sesungguhnya saja seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan ibadah yang dilakukan oleh seseorang harus didasari dengan niat. Sehingga puasa yang dilakukan oleh seseorang maka harus adanya niat melakukan puasa. Maka ketika seseorang tidak meniatkan melakukan puasa, bisa jadi dia menahan makan dan minumnya karena kebiasaan. Dia tidak makan dan tidak minum. Atau dia ketika makan sebelum masuk waktu subuh, di waktu sahur, dia melakukan makan dan minum karena kebiasaan untuk menjaga antisipasi kena penyakit mah. Karena kalau menunggu lama, agak siang dia akan sakit. Atau faktor-faktor yang lain yang tidak diniatkan untuk puasa. Maka tentunya, likul limri'in manawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wayanwiha minalaili fisiyamil wajib. Dan meniatkan niat puasa itu dari malam hari. Dari malam hari. Fisyamil wajib. Pada puasa yang wajib. Kalau itu puasa wajib, puasa Ramadan, maka dia harus meniatkan sejak di malam hari. Sebelum terbitnya Fajar Shadiq. Karena waktu dimulainya puasa adalah ketika terbit Fajar Shadiq. Maka sebelum Fajar Shadiq dia harus sudah meniatkan untuk berpuasa. Apakah dia dengan melakukan sahur, makan sahur, atau dia tidak melakukan makan sahur karena tidak nafsu. Liqalihi sallallahu kasomi Ramadan wal kafarah wal qada wan nadhar. Disebutkan di sini puasa wajib seperti puasa Ramadan, kemudian puasa kafarah dan puasa qada membayar hutang, dan puasa nadhar puasa seseorang bernadhar. Ini termasuk jenis-jenis puasa yang diwajibkan. Hukumnya wajib, maka seseorang ketika ingin melakukan puasa tersebut harus meniatkan sejak di malam hari sebelum terbit Fajar Shadiq. Puasa kafarah sebagaimana telah kita sebutkan mencakup kafarah karena melakukan zihar terhadap istrinya, atau kafarah melakukan hubungan di siang bulan Ramadan, atau kafarah membunuh seseorang. Walau qabla fajri bidaqiqatin wahidah, sekalipun niat tersebut sebelum fajar, yaitu Fajar Shadiq, dengan 1 menit saja. Walaupun jaraknya 1 menit sebelum Fajar Shadiq, maka itu sah dihukumi telah meniatkan puasanya. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyiti siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Ma lam yubayyiti siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan ibadah puasa sebelum fajar, maka tidak ada siyam baginya. Tidak ada siam baginya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Imam Tirmidzi dan juga Sahih Al-Jami. Di dalam riwayat lain, riwayat Imam Daruqutni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la siyama liman lam yufridhu minal lail. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasanya tersebut di malam hari. Maka hadis ini menjadikan dalil pedoman bahwasanya seseorang yang mau melakukan puasa Ramadan karena puasa Ramadan adalah puasa yang wajib, maka di malam harinya harus meniatkan melakukan puasa. Dan para ulama, mereka terjadi perselisihan apakah niat tersebut akan menjadikan sah atau tidaknya puasanya bagi yang meniatkan di malam hari atau tidak meniatkannya. Ulama mereka terjadi perselisihan kepada tiga pendapat. Ada pendapat yang mengharuskan niat di malam hari. Siapa yang tidak berniat, maka puasanya tidak sah. Baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah secara mutlak. Dan itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Pendapat yang kedua, wajib untuk meniatkan bagi orang yang mau berpuasa. Apakah puasanya itu puasa wajib atau puasa sunnah? Wajib malamnya meniatkan untuk berpuasa. Itu pendapat Imam Malik rahimahullah. Adapun pendapat yang ketiga, dan itu pendapat yang diambil oleh Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahumullah, adanya rincian kalau itu adalah puasa wajib, maka harus di malam harinya meniatkan untuk puasa. Sebagaimana riwayat yang barusan kita sebutkan. Adapun kalau itu puasa sunnah, maka diperbolehkan untuk tidak harus meniatkan di malam hari. Niatnya boleh ketika sudah terbit fajar. Ketika di malam harinya dia tidak ada keinginan puasa, tetapi ketika sudah siang dia baru kepikiran pengen puasa, maka dia boleh melakukan puasa dan niat di saat itu walaupun sudah terbit fajar shadiq. Itu kalau puasa yang sunnah. Dan pendapat yang ketiga inilah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, pendapat yang tengah-tengah. Dan itulah yang sesuai dengan dalil yang ada. Dikarenakan hadis Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan puasa sunnah dan meniatkan sudah di siang hari. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, hal indakum min syai', apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, la, tidak ada. Maka Rasulullah pun di saat itu mengatakan, fa inni idzan ana shaimun. Kalau begitu aku puasa saja. Ini menunjukkan bahwasanya kalau puasa sunnah itu boleh meniatkan walaupun sudah di siang hari atau sudah lewat fajar shadiq. Ini hadis menunjukkan bahwasanya kalau puasanya puasa wajib, maka wajib pula meniatkan di malam hari sebelum fajar shadiq. Siapa yang tidak meniatkannya, maka la yujzi, puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah karena Rasulullah mengatakan la siyama lahu, tidak ada puasa bagi dia. Tidak ada puasa bagi dia. Kemudian kata mualif, faman nawa shauman fin nahar wa lam yat'am syai'an lam yujzihu illa fi siyami tatawwu. Maka barang siapa yang meniatkan puasa di siang hari sudah lewat fajar shodiq, habis sholat subuh baru dia niat puasa. Walam yat'am syai'an, dan dia tidak menikmati sesuatu pun. Lam yujzihu ila fi siyami tatawwu, maka tidak sah baginya puasanya kecuali pada puasa tatawwu, puasa yang sunnah. Fayajuzu biniyatin minan nahar, kalau puasa sunnah dibolehkan melakukan niat di siang hari walaupun sudah terbit matahari, maka boleh dia ketika itu, ketika mau puasa, untuk niat di saat itu, apakah puasa Senin, Kamis, atau puasa Ayyamul Bid, ketika dia mungkin jam 8 baru menyadari kalau hari itu adalah tanggal 13, maka dia pun karena kebiasaan puasa Ayyamul Bid, dia pun meniatkan untuk puasa Ayyamul Bid dengan catatan belum makan dan minum. Li hadis Aisyah, idza lam yat'am syai'an min aqlin aw syurbin, jika dia belum menikmati sesuatu dari makanan atau minuman. Jadi catatannya, kalau puasa sunnah boleh dia itu meniatkan walaupun sudah siang hari, dengan catatan dia belum makan dan belum minum. Kalau sudah makan dan sudah minum, maka tidak sah, tidak dihukumi puasa. Jadi setelah terbit fajar, misalnya dikumandangkan azan subuh, dia terbangun, kemudian dia pun minum, kemudian ada snack, dia pun makan snack. Setelah habis sholat subuh, tahu kalau itu ayyamul bid, akhirnya dia meniatkan puasa, yang demikian tidak sah tetap. Puasanya tetap tidak sah. Adapun hadis Aisyah yang akan disebutkan, itu adalah ketika kondisi belum makan dan belum minum. Maknanya dia setelah terbit fajar shodiq, sama sekali tidak makan dan tidak minum. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin faqala hal indakum min syai'in, faqulna la, qala fa inni idzan shaimun. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku pada suatu hari. Maka Rasulullah pun mengatakan, hal indakum min syai', apakah ada sesuatu pada kamu? Faqulna la, maka kami mengatakan tidak ada. Qala fa inni idzan shaimun, maka aku kalau begitu berpuasa. Amma siyamul wajib falayan aqidu biniyati minan nahar, adapun puasa yang wajib, maka dia itu tidak berlaku dengan niat di siang harinya. Kalau puasa wajib, itu tidak berlaku niat di siang harinya, tidak dianggap. Wala budda fihi min niyati lail, maka harus di dalam puasa wajib itu meniatkan di malam hari sebelum fajar shodiq. Nah, maka dengan dua hadis yang disebutkan oleh muallif, hadis yang pertama yaitu hadis man lam yubayyit asyam qabla al-fajr fala siyama lahu, dengan hadis Aisyah ini, maka di situ dikompromikan bahwasanya tidak sah puasa seseorang dari puasa wajibnya ketika tidak meniatkan di malam hari sebelum fajar shodiq. Akan tetapi kalau dia puasa sunnah, maka boleh seseorang meniatkan walaupun sudah muncul fajar shodiq, dengan catatan dia itu tidak makan dan tidak minum setelah fajar shodiq tersebut. Maka walaupun sudah siang hari, boleh dia meniatkan di saat itu dan tetap sah puasa sunnahnya. Adapun puasa wajib, maka itu tidak sah ketika dia tidak meniatkan di malam hari. Akan tetapi ini pun dengan catatan dia itu di atas ilmu. Dia di atas ilmu. Kalau dia memang tahu besok puasa Ramadan, dia berpuasa dan tidak meniatkan, maka itu tidak sah. Tetapi kalau kondisi adamul ilmi, tidak adanya ilmu, tidak tahu kalau besok puasa, dia dalam keadaan ru'yah hilal tidak, dia dalam keadaan tidak tahu berita, tidak ada yang mengasih tahu dari temannya, atau dia istilahnya orangnya adalah kuper, ya, sehingga apa teknologi canggih pun dia tidak mengikuti perkembangannya, sehingga nggak tahu berita-berita yang itu menyebar bahwasanya penguasanya, pemerintahnya sudah mengumumkan besok Ramadan, dia nggak tahu. Ternyata setelah di pagi harinya sudah terbit matahari, dia baru dikasih tahu ada pengumuman dari pemerintah besok puasa, maka itu dia meniatkan puasa di saat itu, maka itu tetap sah ibadah puasanya. Ketika apa? Dia meniatkan setelah fajar shodik, itu dalam keadaan dia tidak tahu kalau besok itu apa? Berpuasa Ramadan, maka itu tetap sah. Jadi tidak sah ketika dia itu dalam keadaan tahu besok bulan Ramadan, tapi dia tidak ada niat dalam hatinya untuk melakukan puasa Ramadan. Kemudian disebutkan oleh mu'alif, wa takfi niyatun wahidah fi bidayati Ramadan li jami'i syahri wa yustahabu tajdiduha fi kulli yaumin. Dan dicukupkan untuk niat sekali di awal bulan Ramadan untuk seluruh bulannya, yaitu untuk seluruh satu bulan, dan disunahkan memperbaruinya pada setiap harinya. Itu di dalam meniatkan apakah tiap hari atau cukup sekali di awal bulan Ramadan. Dan hal ini para ulama pun berselisih. Mereka ada yang mewajibkan tiap hari harus niat. Harus niat pada tiap malam. Dan itu pendapatnya Abu Hanifah dan pendapatnya Imam Syafi'i, demikian juga Imam Ahmad, dan itu pendapat yang dipilih oleh Lajnah Da'imah. Yang dipilih oleh yaitu Dewan Fatwa Saudiyah, yang masih dipimpin, diketuai oleh Syekh Bin Baz rahimahullah ta'ala. Lajnah Da'imah itu berpendapat dengan pendapat yang pertama ini, yaitu wajib tiap malam untuk meniatkan puasanya. Tetapi pendapat yang lain, bahwasanya cukup untuk niat sekali. Untuk niat sekali, yaitu di awal bulan Ramadan, cukup meniatkan sekali di awal bulan Ramadan. Pendapat yang lain yaitu tidak cukup berniat di awal bulan Ramadan sekali kalau puasanya itu terputus. Kalau puasanya terputus, boleh sekali di awal bulan Ramadan kalau puasanya nyambung semuanya satu bulan penuh, dia tidak terputus. Apakah terputus dengan safar atau terputus dengan sakit atau sebab lain sehingga yang menjadikan dia ini batal satu hari, dua hari atau lebih, dia tidak berpuasa karena sebab udzur. Kalau dia ini memang nyambung terus sebulan, maka dia cukup sekali di awal bulan Ramadan. Tetapi kalau ternyata terputus dengan sebab dia berbuka karena safar atau sakit, ini mengharuskan tajdid. Mengharuskan tajdid, diperbarui lagi. dimulai lagi niatnya. Sehingga kalau kita mengalami sakit atau safar, tidak berpuasa, kita makan minum. Maka besoknya ketika kita mau puasa nyambung lagi, maka harus dimulai lagi niat di malam harinya. Dan ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan itu yang akrab, yang lebih dekat kepada dalil, dengan rincian bahwasanya dia wajib untuk meniatkan di malam hari cukup sekali di awal Ramadan kalau puasanya itu nyambung terus, tidak terputus. Adapun kalau puasanya ternyata terputus, dia makan dan minum karena sakit atau safar, atau bagi seorang wanita kedatangan bulan haid tiap bulannya, atau dia sedang mengalami nifas yang itu enggak memungkinkan untuk puasa, atau memungkinkan dia ini mengalami nifas cuma setengah bulan atau 20 hari sehingga masih kedapatan puasa, maka di situ dia meniatkan kembali, meniatkan baru niat untuk puasa berikutnya. Nah, wallahu taala alam bisawab, itu terkait dengan waktu, yaitu meniatkan untuk puasa Ramadan. Dan dalam hal ini yang harus diperhatikan atau menjadi tambih bagi kita semuanya, mungkin diantara kita dulu tidak tahu, tidak paham tentang sunnah Nabi SAW di dalam masalah ibadah puasa, sering melakukan niat puasanya itu dengan melafadzkan niat puasa. Sehingga ketika dia meyakini tiap malam itu harus niat, maka tiap malam dia pun meniatkan dengan lafaz. Nawaitu shoma ghadin, adaan lillahi ta'ala, dan lafaz-lafaz yang mungkin umumnya dipakai oleh kaum muslimin awam. Maka itu amalan yang tidak disyariatkan, tidak dituntunkan oleh Rasulullah, dan itu merupakan perkara bid'ah. Merupakan perkara bid'ah melafadzkan niat puasa Ramadan. Maka harus kita tinggalkan niat, cukup di dalam hati. An-niyah mahalluha al-qalbu, niat itu tempatnya di dalam hati. Dengan qarinah, dengan tanda-tanda kita melakukan sahur, makan sahur, baik itu sekedar minum seteguk air atau cuma makan snack, tapi kita meniatkan untuk sahur, maka itu sudah sebagai bentuk niat, sebagai qarinahnya. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.